Festival Salawat Hadra Al Banjari diadakan Inefas Kencung ini. Saudara saudari semoga pulang nyakal trofi. Hey, Ola Olela, Ola Ola Olela, salam hormat kami kepada Dewan Juri. Yuk kita bersama, kita meriahkan about Yeah.